Ini ada sikap, katanya seorang teman dia baru menuntut ilmu. Sedang semangat-semangatnya mendakwai orang tua dan keluarga. Tapi tanpa hikmah, ini orang tuanya justru tambah lari dan jauh dari sunnah. Alasan dia seperti itu karena kalau dia tidak menyampaikan ilmu, maka dia dianggap menyembunyikannya. Dan nanti orang tuanya meninggal, maka dia harus belajar dahulu dan mendakwai orang tuanya. Iya, betul seperti itu. Cuman dia harus belajar baik-baik, menyampaikan dengan hikmah. Dan seorang itu dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Hidayah di tangan Allah. Itu yang pertama dia pegang. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran lebih besar. Ya, kadang ada waktunya, sekarang diajak, dia belum menerima dengan bentuk lain. Ya, di waktu yang cocok misalnya. Nah,